di dunia terlebih di akhirat nginiku sholat maghrib secara berjamaah. Rantos sholat isya kita isi dengan iktikaf dan ngaji. Dengan demikian kula kali sampean termasuk golongan tiyang ingkang dipun kersakaken Gusti Allah dados tiyang sae. Mugi-mugi sedaya sing rawuh sing mirengaken dipun paringi napa ingkang dipun janjekaken Gusti Allah liwat Rasulullah berupa pengampunan dosa, diberi kabul hajatipun fid dunya wal akhirah, yang sakit diberi kesembuhan, yang punya hajat disampaikan hajatnya, putra-putrane sing ujian dipun paringono saged ngerjakaken kelawan gampang dan lulus, sing melanjutkan mugi-mugi dipun paringono lancar, yang mencari pekerjaan muga-muga dipun paringono pekerjaan yang manfaat dan barokah. Para hadirin, rusakan pengawasan kitab Riyas Irsyadul Ibad tentang kewajiban dan pahala orang yang jenguk utawa sambang wong loro. Kemarin dijelaskan bahwasannya lek kapan ono wong sambang wong loro sing nyambangi niku wau diterno 70 malaikat. Dia tidak kembali kecuali pada gilirannya lek esuk sampai sore, lek sore sampai esuk. Tambihun annal iyadata matlubatun ijma'an. Wong sambang wong loroh ngono memang dianjurkan. Menurut kejelasan dari para ulama, mboten pendapati ulama, tapi mereka itu berpendapat keranten berdasarkan ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Wa annaha sunnatu ainin. Sambang wong loroh niku merupakan sunnah bagi setiap manusia. Indal jumhuri, sunnah ain itu menurut kesemayoritas utawa seluruh ulama. Wa fardu kifayatin, sambang wong loro ono sing ngarani fardu kifayah. Lek kapan ono wong loro tonggone ga ono sing nyambangi belas, maka kedusan. Sing dimaksud tonggoh niku 10 ke arah sekitar 10 omah. Ya, lek jaman biyen omah niku omah siji ambek wong omah liya niku termasuk ombo karangani. Ya, lek wong biyen iku 10 omah ngalor iku padha ambek 100 omah lek sakniki iki ya. Saking gedhe ni wilayahe. 10 ke selatan, 10 nang kene ngidul, nang kene ngetan, ngalor ngulon adi 40. Lek ana wong loro gak ana sing nyambangi tanggane maka kedusan. Ngono iku indabak di kudama ilmalikiyah, menurut pakar-pakar pendahulu dari ulama sing bermadhab maliki. Wasarrahal Bukhari biwujubiha, Imam Bukhari sing ahli hadis, tapi piyambake masih tetap cara berpikir, cara beribadah, cara memahami hadis dan Al-Qur'an gawe carane Imam Syafi'i. Piyambake malah mengatakan biwujubiha, sambang wong loro iku wajib. Ya, meskipun sambang wong loro mang berbagai pendapat, paling boten niku sunnah. Lek kapan sing loro iku mang orang yang fasik gimana? Wala yusannulan ora dadi disunahno. Ga oleh ganjaran. Iyadatul fasiki lekne sambang wong sing fasik. Fasik niku napa? Fasik itu adalah orang Islam yang melanggar aturan Islam. Umpama ana wong Islam nganakno dhuwit iku gak oleh, malah dhewe terus terangan. Pokoke lek ana wong utang kon wis ngerti acaraku. Dhuwitku iki dhuwit dagang. Lek tak selangno aku rugi. Dikon lek nyelang aku minangka dai dagang kudu ana badi badine. Ini termasuk muslim yang fasik karena melanggar aturan agama. Ya. Termasuk wong sing mun fasik umpama ana wong Islam, gak Jumatan. Apa gak Jumatan? Jumatan niku lek karep, lek gak karep ya gak popo. Nah, itu termasuk orang Islam yang sudah melanggar aturan Islam. Ya. Yeah. Macam-macam banyak. Terus orang Islam yang masih senang berjudi itu ya fasik. Lek kapan ono wong fis Islam al-mutajahiri bi fiskihi. Dia itu malah bangga duduk-duduk no lego lek kapan dhewe iku mang ngelanggar agama Islam. Ya kuplukan gaji ya serbanan. Iya. Tapi aduan PT lah ngono iku termasuk. Iya. Lah lek ana wong Islam kelakuane bejat. Gini desa ku gawe ora gawe napa? Ora antuk mawon. Ya apa? Bal yukrohu makruh ojo disambangi sampe nyambangi ngono iku mang dosa. Au yahrumu bahkan diharamkan. Kene apa? Wong mang sambang wong iku hakul adami. Hak para anak cucu Adam, hakul jar, hak kita itu bertentangga. Ya, hakul muslim kate sama Islam. Ya. Kenapa kok sampai dimakruhkan bahkan diharamkan? Litasrihihim bihormati inasihi. Karena ada penjelasan ulama berdasarkan hadis Rasul bahwasannya nyeneng-nyeneng memberikan semangat utawa ngenakno nyenengno memberikan dukungan terhadap orang yang fasik itu berarti ridho seneng utawa setuju dengan perbuatan fasiknya. Krono sampean setuju, aku gak setuju, cuman aku gak rono iku gak enak, ya iku podo ambek setuju. Ya. Maka kula kali sampean haram. Lalu umpama ngeten. Nah niki kathah. Ya. Ono toko yo kaji yo. Ya. Yo loman. Tapi dia jadi bose golongan ekora. Oh, enten ngoten niku. Ya. Yo ngundang kiai. Lek ngundang kiai-kiai semprei gak tanggung-tanggung. Tapi nggih ngoten. Duwe iku oleh narjet. Ono. Toko-toko kabeh kene. Alase keamanan lene ndak kemalingan. Lene enggak terganggu. Dan lubose napa bose Bromocara niku mang loro kok gak sambang ya apa lek sambang kedusan krana setuju ambek kelakuan keeleka ane lek gak sambang gak apa-apa Tapi sampai diancam, ya, diancam maka enggak apa-apa, ya. Krono sampean iku mang lek terancam maka sambang ngono iku mang ittiqoa syarihi. Kita menjaga terjadina kejahatan yang lebih besar maka kita enggak apa-apa untuk sambang ngoten niku wau, ya. Tapi umpama sampean gak sambang gak apa-apa. Lah, lebih baik gak sambang. Wa yukrahu lan walau bil julusi ma'ahu. Senajan sampean iku cuma lunggu bareng ambek orang yang berterus terang untuk berbuat fasik gak boleh. Ya. Kecuali wau lho ya. Lek sampean kepethuk wong iku mang gak salaman utawa dijak lunggu gak gelem terus diancam maka membahayakan diri sendiri mboten napa-napa. Ya. Tapi umpama kula kali sampean ana wong iku mang kelakuane bejat. Sampean lunggu ambek wong iku mang atas nama konco ndak boleh. Berarti sampean setuju dengan perbuatannya. Wa yukrahu dimakruh noh mane iyadatu di bid'atin diniyatin. Sambang wong loro sing loro iku mang tokoh bid'ah dalam agama. Ya. Yeah. Bid'ah iku apa sih? Bid'ah itu jari Gusti Kanjeng Nabi ngeten. Iya. Yeah. Sinten kemawon yang membuat ajaran-ajaran baru yang tidak berdasarkan ajaran Gusti Kanjeng Nabi? Maka itu adalah bid'ah. La tahlilan ya Allah. Tahlilan itu kan berdasarkan gawe Kanjeng Nabi nggih. Ya. Aksiru qaula la ilaha illallah. Ada dasarnya. Ya. Cuman iku dikatakan wis tata pelaksanaannya. Baca-bacaannya tidak bid'ah. Ya. Kecuali kaya bid'ah itu apa? Ngene umpama sampean gawe sembahyang subuh iku petang rakaat, itu bid'ah itu. Karena ndak ada dasar. Ya. Lah lek sakniki umpama sembahyang dhuhur kunut ya ndak apa-apa. Nabi gak tahu kunut. Takonono, kene apa kok kon kunut? Kan gitu toh. Iya. Yeah. Saya memandang kemaksiatan ini sudah merajalela. Umpama. Iya. Yeah. Wis lapor nang kene penegak hukum, ya padha wae. Karena buntu, maka saya menjadikan kunut nazilah. Gak ada apa-apa. Iya. Yeah. Gak apa-apa. Apa itu bid'ah? Ada dasarnya. Kanjeng Nabi kalau mendapatkan serangan itu dia itu kunut nazilah. Gak apa-apa. Jadi wong sing durung ngerti kategori bid'ah jangan mudah membid'ahkan kecuali dia sudah punya dasar. Iya. Lalu saat ini macam-macam torekot-torekot didelok ae. Apa yang dibaca silsilai gurune sapa ana tangga berdasarkan agama no boten ya para hadirin sekian banyak bid'ah nah lewat ngali sunnah ini gak mungkin dia itu bid'ah ya contohnya wong bid'ah nggih wong si aja termau bid'ah itu ya kuatah. Ya. Lalu sambang pun dilarang. Lamin alimin apalagi tokoh seorang ustaz. Ustaz iki rek. Tapi biasa membid'atkan kita, memusyrikkan kita. Iya. Ya madzhab alimin yatarattabu ala idadil ihra'ul amati ala idba'ihi. Ya seumpama ana tokoh bid'ah, tokoh wong Syiah, tonggo wapik wong iki. Dan ini kata lho ya, kata aliran-aliran itu. Ono aliran as-sunnah. Ono aliran salafi. Karena Wahabi sudah gagal. Senengane wong ahli sunnah itu sunnah, maka ada aliran as-sunnah. Senengane wong ahli sunnah itu aslafuna sholihin, maka dia bukan as-salafi. Iya. Justru saat ini, wong ahli sunnah ini banyak kena serangan mulai dari pendirian sekolah. Iya. Sampeyan titian di sana iki. Di Bangil ini banyak TK-TK dan SD yang menggembleng SD ini intelektual. Anake wong ahli sunnah sudah tidak tertarik dengan madrasah-madrasah sekolah ahli sunnah. Bahaya. Bahaya. Karena apa? Arek di sana pertama itu diwurui berani amar ma'ruf nahi mungkar. Api. Ujung-ujungnya kamu harus berani amar ma'ruf nahi mungkar meskipun kepada orang tuamu sendiri. Semangat. Bagus. Bareng wis wae nang wong tuwa, Pak, sampean musyrik. Pak, sampean bid'ah. Pak, sampean kafir. Loh, anak dipelajari mengkafirkan orang tua berani. Loh, arek kaya ngene. Pak, tahlilan iku bid'ah, Pak. Syirik sampean, Pak. Apa maneh gawa tembang? Loh. Loh, lek wis anak wani nang wong tuwa sudah tidak seakidah. Sampai delok Nabi Nuh itu. Sampai delok Nabi Nuh. Iya. Ketika dia membutuhkan anak, ketika menyayang anak, qala inna bani min ahli, Gusti niku anak kula, daging kula. Jadi ini Gusti Allah, innahu laisa min ahli. Meskipun dagingmu duduk golonganmu. Kenapa? Innahu amalun ghairu saleh. Karena amaliyae kelakuane gak bagus. Wong tuane diarani bid'ah, musyrik dan lain. Kathah tiyang NU sak niki nek. Sampe delok. Dia mencibirkan ya apa? SDNU desa. Padahal minu itu yang mengeluarkan ulama banyak. Ustaz Khairul Husain santri mriku. Ustaz Iba santri mriku. Itu adalah pendirinya ulama, melahirkan ulama. Ustaz niki sampean nyekolakno anak nang gene wong sing dolung teruji kuwi bener tok. Sing jelas yang ada arek iku lek wis gedhe ngerti wani nang wong tua, ngilokno wong tua bahwasanya ajarannya sesat. Kata anak dibandani besok ono ini akhirat lepas malah dia akan menuntut kita wista balio sekolah no anak sampean nanggini TK muslimat nanggini TK-TK yang ahli sunnah wal jamaah jangan tergiur dengan promosi-promosi sekolah-sekolah yang akan melepaskan anak kita kepada orang tua. Wong-wong gak ono sing mikir, gak eman. Kita punya modal, anak dikongkon besok kon ngaji ana. Lah anak wis wani nang jero wong tua gak sambung, Pak. Gak sambung. Harapan kita putus. Ya. Iki lho bahaya ini. Kula ningali lek wing bekal langgene kidul tak delok-delok masyaallah anake wong NU. Kene opo kadi lebok nang ngene sekolah NU. Dan begitu pun juga sekolahan-sekolahan tingkat-tingkat NU mbok yo berbenah diri. Iki lho. Iya, eman. Kula wis anake dadi merana kita baru bengor-bengor aja. Iya. Jangan. Jadi lek niki ana wong sak ana loro, orang itu tokoh agama yang berseberangan, jangan disambangi. Malah menjadi haram. Karena apa? Karena setuju dengan perbuatan fasik-fasiknya. Wa yusannu disunatno, terutama para hadirin. Kula kali sampean kudu ngati-ngati. Di saat ini kita akan memasuki bulan Rajab, bulan Muharram, bulan yang di napa? Agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Sahrul Rajab Sahrullahil Asab. Bulan Rajab itu bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu bersikap nanggene umate Nabi Muhammad, dia itu berpura-pura api-api gak krungu. Api-api gak ndelok. Ya apa maksude? Artinya malaikat-malaikat yang mencatat amaliyah anak-anak cucu Adam umat Nabi Muhammad di wekas iki bulan Rajab. Lek gak nemen-nemen kelakuan iku ojo dilaporno nang kene aku. Ya. Kelakuan apa? Kelakuan elek. Saya tidak ingin mendengarkan laporan-laporan kalian wahai malaikat tentang kejelekan umat Nabi Muhammad. Ya. Pesene Gusti Allah ngene Al-Qur'an, fala tazlimu fihinna anfusakum. Hati-hatiin lek ne wis wulan Rajab, wulan-wulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jogon awakmu ojo sampai nyandung kelakuan sing dadekno sorone awakmu. Ya. Yeah. Gusti Allah wis nyepuro nanggene kon. Gawien nutupi kekurangan sing disik-disik. Ya. Yeah. Dengan apa? Dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Jarene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un. Jenenge anak Adam awak-awakan menungso iki wis tak lek nang dosa iku nyepak nyandung sarapane, panganane bendino. Wis tak lorek-lorek gak iso menghindar. Tapi wa khairul khata'i, di antara kita yang banyak berlumuran dosa tidak bisa menghindar ini, ada yang masih terbaik. Siapa? At-ta'ibun, mereka yang mahrib masjid, mari ngono istighfar, mari ngono kegiatan lagi, sholat lagi, istighfar lagi. Iya. Padahal kula kali sampean lek istighfar itu nomor siji membersihkan dosa, membersihkan wadah untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah keranten kula kali sampean Gusti Allah sudah bersikap berpura-pura tidak mau menerima laporan jelek, ingin laporan baik saja. Lek nek kula kali sampean, maka dianjurkan banyak istighfar. Kanjeng Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kula kali sampean banyak maca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Yeah. Nah, untuk niku mulai sakniki pun Rajab, ya, yeah, pun Rajab. banyak baca istighfar Rabbil Firli Warhamni Watub Alayya sebanyak 70 kali. Ya, tiap hari, tiap hari. Terus mari ngono dibaca dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalau bisa dibaca sebelum doa, lek ne iso lek boten boten napa-napa diwaca kapan mawon ya. Lajeng yang kedua, kalau toh kita punya kesempatan dalam bulan Rajab niki mbok yo poso. Dadi yo sedina. Ada hadis ya, inna fil jannati naron gene swarga niku wonten pengawan, ada sumber mata air asyaddu bayadon minal laban, lek kapan diombe putihnya itu lebih daripada rasa susu, wa ahla minal asal, dan lebih banyak khasiatnya daripada madu. Man soma yauman min Rajab, sinten mawon poso sedina dari bulan Rajab, sakallahu dalika min dalika nar, maka Allah akan memberikan kesempatan de niku wau digenggen ngombe. Ada saki sinten nanti kejadian-kejadian di bulan Rajab, mereka yang mengkhususkan Rajab dengan ibadah akan diselamatkan dari azab kubur, akan ngeten sing badhe kula terangkan besok yang akan Jumat yang akan. Mungkin Kiai Nur Kholis, mungkin Ustaz Asmuni, mungkin Habib Ali lebih luas menjelaskan tentang fadilah bulan Rajab. Muga-muga kula kali sampean diberi kesempatan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kados Gusti Allah nulungi dumateng tiang-tiang ingkang berhasil, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menjadi istimewa karena bulan Rajab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu sekitar 3-5 menit, monggo digawe bareng-bareng maca membaca niki istighfar di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya, Rabbi filli warhamni watub alayya. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراتي وآمن الروآتي